Malemnya malem minggu, gak di pacar, di udan. Itu nasib, nasib ya Allah. Rek, ayo rek, melaku-melaku neng tunjungan. Rek, ayo rek, rame-rame bebarengan. Memelu aku, cak ayo cak, boleh kenalan cak ayu. Ngalor ngidul liwat toko ngumbah motor, masih omong nyenggal nyenggal ati lega. Sopo ngerti nasib awak lagi ucur, kenal podo gak duwe sangu. Cok dipikir angger podo gelem laku. Mangan tahu cok dicampur nganggo timun. Malam minggu gak apik digowo neng tunjungan. Rek, ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak, ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak, ayo cak, golek kenalan cak ayu. Ngalor ngidul liwat toko ngumbah motor, masih sepawak lagi ngucur. Kenal anak eseng telah rujak cingur. Cok dipikir kon podo gak duwe sangu. Cok dipikir angger podo gelap.